Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fillah, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Kami wasiatkan kepada diri kami dan anda semuanya untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara terus menerus menimba ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, serta memohon kepada Allah kekuatan untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita. Karena tidaklah ada ketakwaan menjadi benar kecuali dikala didasari dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita pada dua kitab yang ada, Bulughul Maram dan juga kitab Manhajus Salikin. Sebelum kita meneruskan hadis-hadis yang ada dan pembahasan yang telah kita masuk padanya pada Mufsidatus Shalah dan hadis-hadis tentang shalatut tatawwu, maka kita akan mendengarkan bacaan dari sebagian anak-anak kita yang telah menghafalkan hadis tersebut. Maka man hafidhal hadis falyaqra' qa'imin. Tafadhalu, barakallahu fikum. Siapa yang hafal hadis kemarin? Tayyib. Barakallahu fikum. Huwa dzak. Naam. Barakallahu fikum. Fa'inni 'ala nafsika bikasrati sujud, rawahu Muslim, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang telah lalu, pelajaran yang kita ambil dari sisi yang banyak, di antaranya penanaman tauhid dan membiasakan kesempurnaan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dini dan dari awal perkara. Nah, demikian pula hendaknya kita sebagai orang-orang yang mengakui Nabi sebagai tuntunan kita atau panutan kita, hendaknya berupaya untuk senantiasa menyempurnakan tawakal kita kepada Allah dengan menggantungkan urusan sepenuhnya kepada Allah serta mengambil sebab yang diizinkan. Kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ashra raka'atin raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi waraq'ataini qabla subhi muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahuma wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Wali muslim wa kana idza tala al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Barakallahu fikum. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hafidtu, aku telah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, yakni 12 atau 10 rakaat. Menghafal 10 rakaat yaitu salat sunnah rawatib. 10 rakaat ini salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat fardu. Maka beliau mentafsil merinci, raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Sudah 8. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat yang disebut salat sunnah rawatib al muakkadah. Naam. Salat sunnah rawatib, salat sunnah, salat-salat yang mengiringi salat fardu yang sangat ditekankan adalah 10 rakaat. Yang rinciannya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis dan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari yang lainnya, raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Wali Muslim dalam riwayat Muslim disebutkan, wa kana idza tala al fajru, dan adalah apabila telah terbit fajar, fajar shadiq, saat adzan subuh, la yusalli ila raka'ataini khafifataini, tidaklah beliau salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Yang pertama adalah faedah bagaimana hirs, kesemangatan dan haus ilmunya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, di mana beliau adalah termasuk dari kalangan para sahabat yang masih muda, mengenal Islam sejak kecil dan belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak masih kecil. Beliau diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula diberikan kesemangatan dan kesungguh-sungguhan dalam meniru Nabi. Adalah Umar ibn Khattab sangat bangga seandainya dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya didoakan oleh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, diriwayatkan Imamul Bukhari, beliau baina dhahrai sahabah, berada di tengah-tengah para sahabat. Fa'utiya bijumarin minat tamar, kemudian didatangkan kepada beliau kurma dengan gantangnya, dengan manggarnya. Nah, didatangkan. Maka ketika itu beliau mengatakan, inna min syajari syajarotan, fahiya mislul muslim, la tasqutu warakuha, zakiruni mahi. Rasulullah membuat tebakan. Nah, jadi di sini Rasulullah kadang membuat makhlutot, tebakan yang kadangkala harus ditebak oleh para sahabat. Namun tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur ingin menjatuhkan, namun yang berfaedah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon-pohon di kota Madinah ini ada satu pohon yang pohon tersebut bagaikan seorang muslim, la taskutu warokuha, tidaklah jatuh daunnya. Nah, zakiruni mahia, coba tebak apa itu. Ya, sekarang badean begini begini begini, coba tebak apa. Ya, boleh enggak makhlutot? Boleh kalau bermanfaat. Namun kalau yang sia-sia sekedar mujun, membuat tertawa dan sebagainya, ini dihindari. Nah, maka Rasul membuat tebakan. Maka wadzakaru min syajaril bawadi, maka para sahabat menyebutkan pohon ini bukan, pohon ini bukan, pohon ini bukan. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan, zakiru in ma hiya ya Rasulullah, sudah kami pasrah, sebutkan pohon apa Rasulullah. Qala hiya nakhlah, yaitu pohon kurma. Nah, maka ketika itu Abdullah bin Umar yang ada di samping bapaknya Umar bin Khattab mengatakan, ya abati, wahai bapakku, qadhanan tuha, aku sudah menyangka itu pasti pohon kurma. Kenapa? Di sini cerdas Abdullah bin Umar, karena Nabi memegang apa? Gantang kurma. Dan Nabi bukan orang yang ingin menjebak. Nah, beliau selalu membawakan, oh di sana ada qarinah, ada sesuatu yang bagus. Nah, maka yang jadi syahid cerdasnya Abdullah bin Umar, tafatunnya. Nah, cerdas. Namun juga tawadhu. Bukan berarti cerdas, wah, nah tidak ya. Beliau mutawadhi. Bagaimana para sahabat menanamkan sifat tawadhu pada dirinya? Maka Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak menjawabnya? Sungguh, ini dipetik ya dari sini, lihat, orang tua antum menitipkan antum belajar di pondok. Petik ucapan Umar bin Khattab, sungguh, seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan Nabi, itu lebih membahagiakan aku daripada dunia. Nah ini, kalau antum berhasil dalam belajar, pulang membawa ilmu dan amalan, itu yang dibanggakan orang tua. Nah, antum pulang membawa bukan ilmu, bukan amalan. Nah, orang tua enggak bangga. Nah, orang tua enggak bangga. Nah, ini di sini. Kalau Umar bin Khattab lebih bangga. Nah, lebih bangga dan lebih berbahagia. Maka barakallahu fikum, Abdullah bin Umar mengatakan tawadhu'nya beliau. Istahyaitu aw istakhjaltu, aku ini canggung. Merasa malu. Kenapa? Fil qaum Abu Bakar. Di kaum tersebut ada Abu Bakar, ada Umar, ayahnya, ada Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang mulia. Mereka jawab juga salah. Lihatlah tawadhu'nya para sahabat, nah, tidak mendahului kibar. Nah, maka barakallahu fikum, maka demikianlah para sahabat. Yang jelas Abdullah bin Umar sahabat yang cerdas, sahabat yang mulia, sahabat yang sangat kuat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haris memiliki sifat hirs, haus ilmu. Sampai-sampai gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau perhatikan. Suatu hari beliau mengatakan romaktu, aku perhatikan romaktu itu, nah diulas apa, nah itu romaktu. Nah, suatu hari beliau pas naik mungkin memperbaiki rumah kakaknya, atapnya dan sebagainya, melihat Rasulullah melakukan ini dan itu diperhatikan. Kemudian diriwayatkan. Artinya, nah disitulah faedah talakil ilmi an ahli, mengambil ilmu dari ahlinya. Kalau sekedar qiraah, kalau sekedar mengumpulkan di maktabah, mungkin semua bisa. Namun bagaimana akhlakiyah, bagaimana amaliyah seorang alim, maka itulah yang diperhatikan diantaranya. Nah, walaupun ulama bukan dalil perbuatan mereka, namun adalah dalam rangka untuk kita mendekatkan bagaimana mereka mengamalkan. Nah, maka di sini lihatlah Abdullah ibn Umar mengatakan hafidtu, aku hafal. Nah, dihafal setelah dapat dia dihafal ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari perbuatan Nabi. Dari perbuatan Nabi. Ya, dari perbuatan Nabi yaitu 10 rakaat salat sunnah rawatib. Nah, 10 rakaat salat sunnah rawatib. Beliau rinci 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Bagaimana Abdullah bin Umar kok tahu ya di rumahnya salat? Karena beliau adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Saudari beliau Hafsah bintu Umar Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah kakak daripada Abdullah bin Umar. Naam. Sehingga beliau kadangkala melihat bagaimana amalan Nabi di rumahnya. Saya diriwayatkan beberapa hadis, beliau mengatakan bitu inda Hafsah, aku menginap di tempatnya Hafsah atau aku tatkala di rumahnya Hafsah. Nah ini masya Allah, ya istilahnya kita main ke tempat saudara namun mendapatkan ilmu ya. Nah ini tidak sekedar main, antum ke tempat fulan sudah yo. Assalamualaikum, salam. Oh sudah, apalagi tempat ya orang yang ahli misalnya antum datang ke sana, apa yang terjadi? Sudahlah lewat, anu ke temannya sudah liburan, apalagi selalu liburan ya. Nyamper temannya kemana? Ayo, my trip, my adventure. Wah ini parah ini sudah ya. Hilang sudah, sholatnya enggak jelas kemana ya. Ya, Abdullah bin Umar memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi ya. Bukan terus merasa bebas. Nah, barakallahu fikum. Sampai yang sunnah saja beliau perhatikan. Nah, di sini barakallahu fikum. Beliau mengatakan aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat salat apa? Sunnah rawatib. 6. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti mafhum hadal hadis Nabi mengatakan atau Nabi melakukannya di masjid. Karena beliau mengkaitkan dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Paham? Dan 2 rakaat sebelum subuh. Naam. Dan beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari adalah 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Dan dalam riwayat Muslim apabila telah terbit fajar, beliau tidaklah sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Barakallahu fikum. Dari hadis-hadis ini, yang pertama adalah di sini hadihi atau barakallahu fikum ulaika asyara rakaat, yaitu 10 rakaat tersebut adalah min sunat min, yakni daripada min rawatibi, yaitu min sunat rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Paham? 10 rakaat salat sunnah rawatib ini yang ditekankan. Paham? Dan di sana datang hadis yang menerangkan salat rawatib yang lebih afdol 4, ya ini berapa? 12 rakaat. Paham? 12 rakaat. Ditambahkan pada 12 rakaat ini yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya dan seterusnya. Ini dijamin oleh Rasul akan dibangunkan satu rumah di surga. Yang kedua dari faedah hadis ini adalah barakallahu fikum. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Berarti menunjukkan bahwasanya sebelum Jumat tidak disebutkan adanya sholat sunnah. Namun apa setelah Jumat? Nah, adanya 2 rakaat atau dalam riwayat lain 4 rakaat setelahnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan kalau dilakukan di masjid maka 4 rakaat. Kalau dilakukan di rumah 2 rakaat. Sebagian menggabungkan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Nah, sebagian boleh dua-duanya. Mau di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat boleh. Mau di masjid 4 rakaat dan di rumah juga, nanti hanya di masjid saja 2 rakaat, hanya di rumah saja 2 rakaat boleh. Al-muhim alam ruwasi. Naam. Alam ruwasi perkaranya luas dalam hal ini boleh dilakukan ini ataupun itu. Naam barakallahu fikum. Wa idza kana talal fajru, dan apabila salat fajar, apabila telah terbit fajar, maka salat sunnahnya adalah 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini barakallahu fikum adalah dikuatkan. Naam barakallahu fikum. Ini dalam sholat sunnah ini ya, ini nanti akan datang 12 rakaat. Naam arba'an qabla dzuhur. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang atau kita lanjutkan biar tuntas ya, biar tuntas sholat rawatib. Naam, di sini yaitu dua salat rakaat yakni sebelum fajar itu adalah ringan. Adalah ringan, tidak panjang. Ya, tidak panjang, salat sunahnya tidak panjang. Wa Aisyah radhiyallahu anha, di sini ada masalah, permasalahan. Apakah yang mana yang lebih afdol, salat sunnah rawatib di masjid atau di rumah? Naam. Hukum asal dalam salat sunnah adalah yang afdol di rumah. Naam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdolus salat fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling afdol dilakukan di rumah, kecuali salat fardu. Menunjukkan yang paling afdol itu di rumah. Dari sisi tinjauan yang banyak, pertama dari pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya. Yang kedua dari sisi lawazimnya, dengan sholat di sunnah di rumah menjadikan, membedakan antara rumah kita dengan kuburan. Yang ketiga, ketika sholat sunnah di rumah, di sana ada yakni memberikan pendidikan ataupun juga pengajaran kepada orang-orang yang mereka tidak terkena kewajiban jamaah. Nah, dan sisi yang lainnya. Nah, ini hanya saja apa sholatnya? Sholat sunnah, bukan sholat fardu. Nah, mana yang lebih afdol, di rumah atau di masjid? Yang secara asal demikian. Hanya saja di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kadang di masjid, kadang di rumah. Maka banyak ihtimalat dibawakan di sana. Yang pertama, fala allahu arada an yu'allima sahabata sholata sunnah. Bisa jadi beliau melakukan di masjid karena ingin mengajarkan taklim kepada para sahabat dengan praktek. Nah, karena mengajarkan dengan perbuatan ini lebih ablak, lebih mengena daripada sekedar ucapan. Toyib, coba diperhatikan, ditulis semuanya faedahnya Yakub dan yang lainnya para kelafik. Toyib, jangan pinjam-pinjaman buku. Nah, kalau yang tidak bisa mencatat faedahnya, jangan mengganggu temannya. Toyib, menyibukkan dengan apa yang antum ada tugas padanya, menulis ataupun yang lainnya. Toyib. Toyib, bahwasanya di sana banyak ihtimalat. Yang pertama, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan pada para sahabat tentang bagaimana salat sunnah rawatib. Karena kenapa? Ta'limul bil fi'al, mengajari seorang lain dengan perbuatan ini ablagh, lebih mengena, lebih menancap daripada sekedar dengan ucapan. Nah, ini demikian sehingga kadangkala beliau melakukan sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Nah, yang kedua, bahwasanya ihtimalat yang kedua, aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal tersebut boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Nah, jadi tidak harus di rumah karena itu yang afdol. Tidak. Nah, ini. Alam ruwasi. Ini boleh di rumah, boleh di masjid. Nah, ini yang kedua. Hal tersebut menunjukkan mana? Menunjukkan beliau kadangkala sholat sunahnya di rumahnya. Nah, sholat sunahnya di rumahnya. Apakah yang namanya sholat ba'da maghrib itu harus di rumahnya, zuhur di masjid dan seterusnya? Tidak demikian, namun sekedar untuk menerangkan hal tersebut boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini mana yang lebih mudah bagi kita untuk sholat di rumah atau sholat di masjid, maka al-amru wasi wa kama taqtadhu al-ahwal, yaitu perkaranya ini adalah luas sebagaimana berjalan dengan konsekuensi keadaan. Semisal kita sholat maghrib lanjut taklim. Di dalam hadis sholat maghribnya, batal maghrib di mana? Sholat anunya di rumah. Antum pulang ke rumah yang dekat, yang jauh, yang kontrakannya jauh. Datang ke sini sudah selesai taklim, ya. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Karena untuk menerangkan boleh. Nah, lah ternyata misalnya kok lebih kondisinya kita masya Allah, kalau santri di rumah ya di masjid mungkin ya. Nah, kalau para orang tua misalnya mungkin untuk mengajari anak-anaknya di rumah sholat, tidak ada kegiatan setelah sholat fardu, dia di rumah loh, Abi kok sholat lagi? Ya nak, ini namanya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu di rumah, kalau sholat fardu di masjid. Nah, sudah tertanam bagi anaknya sudah ya. Oh kalau di rumah Abi sholatnya sholat sunnah. Nah mungkin demikian. Kadang-kadang menuntut demikian ya. Nah barakallahu fikum. Atau ternyata rumahnya nggak ada penghuni. Aduh nanti nggak ada yang nyinari ya. Sudah ini sholat di rumah. Nah ini barakallahu fikum artinya disesuaikan dengan keadaan. Nah barakallahu fikum. Kemudian dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya sholat qobliyah subuh itu khafifataini, sholatnya ringan. Dalam riwayat akan datang insyaallah, yaitu dengan membaca pada rokat pertama kul ya ayuhal kafirun, dan pada rokat kedua kul huwallahu ahad, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim dan akan datang hadisnya. Nah, jadi seukuran itu sholat sunnah sebelum subuh. Sholat yang paling afdol adalah waqumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dengan qanit. Qanit di sini sebagian mengatakan tulul qiyam, yang panjang berdirinya. Yang bacanya panjang itu yang afdol. Menurut sebagian. Namun khusus sholat sunnah qobliyah subuh, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, bagaimana yang lebih afdol? Ini yang harus kita pegang jawaban beliau. Bagaimana manhajnya? Nah, mana yang lebih afdol? Salat qobliyah subuh dengan bacaan panjang dan sujud yang panjang, ataukah dengan bacaan yang ringan dan sujud yang ringan? Nah, sementara salat yang lebih afdol yang lebih panjang bacaannya dan lebih panjang sujudnya. Nah, yang afdol mana lebih afdol? Sholat qobliyah subuh. Kata beliau, sholat yang ringan, yang pendek bacaannya dan ringan sujudnya, itu lebih afdol. Kenapa? Limuwafaqatiha as-sunnah, karena lebih cocok dengan sunnah Nabi SAW. Nah inilah yang menjadi pokok. Muwafaqatu sunnah ini afdol bikathir, lebih banyak ya, afdol lebih banyak daripada sekedar dengan kesemangatan. Nah, jadi di sini, oh dengan demikian, oh pentingnya kita talaki karena tadi akan dibimbing, diarahkan. Berbeda kalau orang yang dia itu tidak pernah mengenal bagaimana, nah, belajar yang benar, bagaimana pengamal yang benar, kadangkala sekedar jam'ul kutub, dia mengumpulkan kitab-kitab dari riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, akhirnya apa? Akhirnya mereka menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang kadangkala terjatuh. Nah, ini sehingga di sini jangan meremehkan untuk kita duduk di majelis ilmu. Nah, jangan kita meremehkan duduk di majelis ilmu karena di situ banyak barokah. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara faedah yang ada. Kenapa? Karena dikatakan rokataini khafifataini, dua rokat yang ringan. Berapa ringannya? Kadar kurang lebih kul ya ayuhal kafirun pada rokat pertama, kurang lebih kul huwallahu ahad setelah al-fatihah rokat kedua ya. Unda, saya mau membaca karena ini adzan antara maghrib, di maghrib antara adzan dengan iqomah oh paling 15 menit, yang lain juga siang paling mungkin 10 menit, 15 menit, kalau subuh 20 menit, akan panjang ya. Berarti maknanya bisa sholat lebih panjang ya, ya, ya. Dan ini kalau kenapa 20 menit ya, banyak hal mungkin biar jadi menjaga agar betul-betul kita memastikan waktu sholat subuhnya di sudah masuk waktu. Barangkali taukid yang ditetapkan kurang, nah masih belum waktu azannya, nah demikian. Oh sudah, nah ini karena isfirornya jelas nanti kan. Berarti itu misalnya, demikian. Oh ini berarti panjang. Ya itu kalau akal kita demikian ya. Karena waktunya panjang, daripada sudah memperpanjang sholat ya. Karena kalau ditambah rokaat nggak boleh kan? Kalau tambah bacaan, ya ini akal ya, ini akal. Nah, namun apa? Ternyata beliau sih mengatakan dengan manhaj. Bagaimana manhaj beliau? Sholat qobliyah subuh biroqatainil khafifataini fil qiraah wa sujud afdol bikasir, lebih afdol lebih banyak ya, lebih sangat-sangat lebih afdol. Kenapa? Li muwafaqatiha sunnah. Karena sesuai dengan sunnah. Dan beramal mencocoki sunnah itu lebih afdol dalam hal apa saja. Kita sesuai dengan sunnah lebih afdol dalam hal apa saja daripada banyak namun tidak mencocoki sunnah. Lihatlah kata para salaf. Berkata para salaf, qalilun ala sunnah khairun min kathirin alal bidah. Amalan yang sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak di atas kebid'ahan. Yang lain mengatakan, mazdada sahibu bid'atin bi bid'ah ilazdada minallahi bu'da. Mazdada tidaklah bertambah sahibu bid'atin, yaitu orang yang melawan kebid'ahan bibit atin, dengan kebid'ahan yang dia lakukan semakin semangat. Ilazdada minallahi buda, kecuali justru menambahkan dirinya jauh, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah semangat, tambah jauh, sehingga wajar. Kalau dosa melahirkan dosa, kalau dosa menutup itu taubat, jadi wajar kalau mereka susah taubat karena semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, qasdan ya, maka iktisad bis sunnah, kita mencukupkan dengan sunnah itu lebih bagus daripada memperbanyak segala sesuatu namun di atas selain sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun tentang dua rakaat sebelum salat-salat sunnah yang lainnya, di sini barakallahu fikum, terutama salat fajar itu insyaallah akan lebih di bahas secara terperinci dalam hadis-hadis berikutnya. Hadis ini kita hafal insyaallah dari Abdullah ibn Umar, yaitu hadis mengenai sholat sunnah rawatib 10 rakaat. Dan akan datang sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Wallahu a'lamu bishawab. Tabi ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk pada risalah Manhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, bab mufsidatus salati wa makruhatiha. Bab yang menerangkan hal-hal yang merusak salat, yakni membatalkannya dan yang dimakruhkan dalam salat. Qala tabtulus salah, salat menjadi batal. Wahid, poin 1, bitarki ruknin aw syartin, dengan meninggalkan satu rukun atau satu syarat. Dia meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun salat atau satu syarat daripada syarat sahnya salat, maka batal salatnya. Namun dengan catatan, wa huwa yaqdiru alaihi amdan au sahwan au jahlan. Ini telah lewat. Idza lam ta'ti bihi wa bitarki wajibin amdan, apabila dia meninggalkan rukun atau syarat dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, dia tinggalkan dengan sengaja atau lupa atau bodoh, maka tetap batal sehingga dia melakukannya. Dan apabila sesuatu yang wajib yang dia tinggalkan, ini batalnya dengan amdan, dengan sengaja. Yang kedua, wabil kalami amdan, dan dengan al kalam, yaitu dengan berbicara amdan, dengan sengaja. Maka di sini ada dua poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, al kalam, al muradu bil kalam, yang dimaui dengan ucapan. Kalam di sini mana yang membatalkan sholat? Karena kalau kalam didefinisikan dengan definisi ahli nahwu, maka semuanya kalam. Ucapan subhanallah kalam, ucapan Allahu Akbar kalam, ucapan yang lainnya kalam. Namun mana yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat adalah kalam alladhi fihi al-khitab, atau kalam al-mukhatab, yaitu yang ada di dalamnya mengajak bicara kepada orang lain. Ada khitabnya. Seperti misalnya dengan domir kaf atau dengan fi'il amr. misalnya uktub, misalnya pada kita bukak-bukak. Nah, ini namanya memerintah. Oh, berarti ada yang diperintah. Berarti ini membatalkan sholat. Nah, ada yang ada di sana dhamir khitab. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Misalnya demikian. Oh, ini ada wa'alik. Ada dhamir khitabnya. Berarti batal sholatnya, ya. Alhamdulillah yarhamukallah, ada kafnya. Berarti batal. Naam. Nah, ini kalam maksudnya yang ada padanya adanya orang yang diajak bicara, dhamir khitab. Bukan kalam secara nahwu. Kalau kalam secara nahwu, lafzun murakkabun mufidun bil wada', maka ucapan subhanallah, makmum mengingatkan imam subhanallah, kalam bukan? Kalam, namun tidak membatalkan salat. Naam. Nah, jadi kalam di sini adalah yang terkandung padanya khitab. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni barakallahu fikum. Yang kedua, naam, yaitu kalam apa? Yang ada khitabnya. Kemudian, menurut mazhab Hanafiyah berisik baik sholat batal enggak? Menurut mazhab Hanafiyah ini terkandung padanya perintah, ya apa tidak? Isyarat, ya. Menurut mereka batal, ya. Yang benar bagaimana? Yang benar diterangkan Syekh di sini pada ta'liq nomor 4 dari cetakan yang ada pada kami. Qala qarara Syekhu al-intihabu wa tanahnuh la tabtulus shalah. Syekh menerangkan sesungguhnya intihab kayak tadi dehem, bahasa kita dehem, wa tanahnuh tadi juga nah, misalnya ya, misalnya gitu, ini la tabtulus shalah, tidak membatalkan sholat, ya. Coba antum kadang mendiamkan orang supaya diam, dehem enggak kadang? Ya. Ya apa tidak kadang, maksudnya supaya diam, ya. Ya apa tidak lah ini, ya. Ini tanahnu ataupun intihab la tabtulus shalah. Sawaun kana, sawaun bana harfan amla. Sama saja jelas nyata dua huruf. Ya, dua huruf enggak? Ya. Dua huruf, ya. Nah, ini sama dua huruf, ya. Nah, sama jelas dua huruf. Ya. Ya. Dua huruf enggak? Ya, dua huruf, ya enggak? Nah, sudah. Ini sama saja dua huruf atau tidak? Nah, wasawun kana li hajatin amla. Sama saja karena kebutuhan. Berisik baik. Ya. Atau orang assalamualaikum. Nah, ya, ya. Itu kebutuhan ini, ya. Amla atau bukan karena kebutuhan, memang antum batuk dan seterusnya. Maka bagaimana? Di sini kata Syekh tidak membatalkan salat. Kenapa? Li'annahu lam yarid fihi ma yadullu 'alal ibtal. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang batalnya. Wa qiyasu 'alal kalam ghairu sahih. Dan kiasnya mengkiaskan dibangun di atas kalam, maka ini tidak boleh. Siapa yang mengkiaskan ini atas kalam? Mu'tazilah. Karena dibangun di atas mazhab mereka annal kalam inda nuha, menurut annal kalam lughatan, kalam menurut mereka adalah yaitu ma yadullu ala nutqin, ma yaitu bukan, yaitu apa? Mereka mengatakan yakni barakallahu fikum ibaratun amma tahsulu bihil faidah. Karena mereka ibaratun amma tahsulu bihil faidah. Ibarat ungkapan yang bisa dipahami. Sawaun kana khatton, sama saja tulisan, au isyaratan atau isyarat atau yang lainnya, ya. Itu bagi mereka kah? Kalam. Nah, di sini kata para ulama, sehingga walaupun bukan, ya, walaupun bahasa Arab, jangan sekali-kali mengambil dari selain Ahlussunnah. Sebab dari ajar awal saja belajar nahwu, al-kalamu huwa lafdu, al-kalam huwa ibarat, al-kalam huwa ibaratun amma tahsulu bihil faidah. Mereka mengatakan kalam itu segala sesuatu yang bisa dipahami. Wa in kana khatton, walaupun itu khat. wa in kana isyarah ataupun isyarah. Nah, kan bisa dipahami. Dipahami. Gambar merah bundar tengahnya bolong ini. Maksudnya apa? Nah, paham enggak? Paham. Nah, ini kalam namanya kata mereka. Tadi sudah. Maksudnya apa? Diam kan ya. Ini kalam menurut mereka. Nah, lah ini bagaimana sisi salah dan bahayanya akan menggiring kepada akidah Al-Qur'an bukan kalamullah. Nah, nanti ke sana. Lah ini menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Nah, jadi oh kita harus menjaga walaupun belajar nahwu ya kepada Ahlussunnah. Nah, jangan ini kan bukan akidah, bukan manhaj. Lah digiring ke sana. Nah, jadi ini dulu para guru kita mengajarkan demikian, mentanbih tentang bahayanya belajar kepada selain Ahlussunnah. Kita dimasukkan ke dalam akidah mereka dari sisi yang kita tidak merasa. Nah di sini barakallahu fikum, kita baca dulu. Qala rahimahullah, ini tidak benar. Qiyas dimasukkan kepada kalam bukan tidaklah benar. Li hadithi Ali bin Abi Talib, wa ingkana fi sholati tanahnuhun li, wa ingkana fi sholah, walaupun dalam sholat ada tanahnuh yang aku lakukan. Ya. Namun ternyata Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulangi sholat. Kama bayana syekhu rahimahullah annal kalama ba'da salamihi sahwan li maslahatiha au li ghairi maslahatiha la yabtulu sholah. Nah, demikian pula seandainya di sana sebagian ulama berbicara kalam ada khitab namun untuk maslahat sholat. Untuk maslahat sholat. Maka ini tidak membatalkan sholat. Untuk maslahat apa? Sholat. Jadi ya, di sini disebutkan sesungguhnya kalam setelah salamnya Nabi sahwan karena lupa, ya yang salamnya karena lupa. Itu dalam hadis Tilyadain. Nabi salam pada dua rakaat lima maslahatiha untuk maslahat sholat. Auli ghairi maslahatiha atau bukan untuk maslahat sholat, la yabtulu sholat, tidak membatalkan sholat. Ini diantaranya tadi. Nah, seandainya dalam kisah Nabi SAW sholat zuhur atau asar harusnya berapa rakaat? Zuhur atau asar 4 rakaat. 2 rakaat beliau salam. Maka setelah itu Zulyadain mengatakan, ya Rasulullah, apakah tadi dikosor atau anda lupa? Tidak dikosor dan tidak lupa. Namun kenapa engkau sholat 2 rakaat? Nah, ada obrolan. Maka kemudian beliau meneruskan sholat tanpa mengulanginya, hanya menyempurnakan kekurangannya dan kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi, bukan sebelum salam, setelah salam. Kenapa? Karena ada tambahan salam. Nah, ini. Maka di sini kata para ulama, berbicara di tengah sholat dengan sengaja untuk kemaslahatan sholat, tidak membatalkan sholat. Nah, tidak membatalkan sholat untuk kemaslahatan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini di sini wa kadzalikal kalamu sahwan au jahlan fi sulbiha. Demikian pula berbicara karena lupa atau bodoh ketika di tengah-tengah sholat, maka ini juga tidak membatalkan sholat. Nah, tidak membatalkan sholat. Li hadis Dzulyadain, berdasarkan hadis Dzulyadain ketika berbicara di tengah sholat setelah Nabi salam. Nah, untuk kemaslahatan sholat atau berbicara karena lupa atau tidak tahu hukumnya, seperti hadis Muawiyah ibnul Hakam yang beliau mengatakan, kunna natakallamu fi sholah yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa fi sholah. Dahulu kami berbicara dalam sholat, ngobrol. Kalau sudah jamaah Allahu Akbar niki ngobrol, dia berbicara sama temannya. Nah, hatta nuzilat, sampai dengan turun ayat waqumu lillahi qanitin dalam surat Al-Baqarah, maka tegakkanlah, berdirilah engkau karena Allah qanitin dengan khusyuk. Maka setelah itu fanuhina bil minal kalam, maka kami dilarang berbicara. Nah, ini syahidnya ketika belum tahu hukumnya, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Nah, sehingga di sini diambil kesimpulan oleh beliau hukum bahwasanya berbicara karena lupa atau karena bodoh di tengah sholat, maka ini tidaklah membatalkan sholat. Nah, paham sini ya, tidak membatalkan sholat. Dengan demikian kita tidak memerlukan kisah anekdot. Ya, kita tidak membutuhkan kisah anekdot yang sudah turun temurun diwariskan. Ya, yang membatalkan sholat ada 3 orang. ya. Yang satu ini sholat jamaah, sholat bareng-bareng. Yang satu berbicara, ya. Yang satu berbicara, ngomong dalam sholat. Yang satu ngomong, sholat kok ngomong. Nah, yang satu lagi, aku toksik meneng bayi, ya. Mana yang batal? Tidak, kita tidak perlu cerita anekdot seperti ini. Artinya dengan ini ternyata apa? Di dalam hadis sudah mencukupi. Seandainya seorang mau kembali kepada hadis, kepada ilmu, itu sudah mencukupi. Namun sekarang sedikit orang yang mau belajar hadis. Sehingga berbanggalah antum, berbahagialah yang mau kembali kepada pelajaran-pelajaran hadis ataupun kitab-kitab para ulama, karena inilah jalan kebahagiaan, inilah jalan keselamatan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, dan jazakumullah khairan atas kesabaran antum mengikuti pelajaran ini. Semoga Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan memaafkan kesalahan yang ada, serta menjadikan kita orang yang bertobat sebelum wafatnya. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.